disebutkan dia senilai dengan memerdekakan 100 budak. Kemudian senilai dengan 100 kuda. Dan senilai dengan berkorban dengan 100 kurban. Dan juga mengisi antara langit dan bumi. Dan tidak ada amalan yang diangkat besarnya seperti amalan mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Keutamaan yang keempat dari kalimat yang empat ini, bahwa ucapan empat ini menghapuskan dosa, meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Kemudian juga keutamaan kalimat yang keempat, yang kelima dari kalimat empat ini adalah dia adalah tanaman-tanaman yang berada di surga. Tanaman-tanaman yang berada di surga. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian keutamaan yang keenam, yaitu tidak ada sesuatu yang paling baik memakmurkan umur kita ini dibandingkan dengan mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pada bab yang ke-30 ini, penulis hafizahullah ta'ala masih menyebutkan tentang keutamaan al-kalimatil arba'i, kalimat yang empat ini. Cuma penyebutannya disebutkan dalam bab tersendiri karena saking banyaknya keutamaan kalimat yang empat ini. Mari kita baca sekarang bab yang ke-30. Fadailu ukhra lihaulail kalimatil arba'i. Keutamaan-keutamaan lain bagi keempat kalimat tersebut. Penulis rahimahu hafizahullahu ta'ala berkata, laqad marra ma'ana dhikru jumlatin minal fadaili di kalimatin arba'in hunna afdalul kalami ba'dal Qur'an. Sudah berlalu bersama kita penyebutan beberapa keutamaan yang dimiliki oleh keempat kalimat di atas, di mana ia merupakan perkataan yang paling utama sesudah Al-Quran. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wa nuwasilu huna dhikra jumlatin ukhra min fadaili haula'il kalimati min khilali ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-waridati fi dhalik. Dan pada bahasan ini kita akan lanjutkan dengan menyebutkan beberapa keutamaan lain bagi kalimat-kalimat itu dari sela-sela hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengannya. Bapak ibu saudara saudari harus ketahui bahwa asal kitab ini sebenarnya adalah pengajian. Asal kitab ini sebenarnya adalah pengajian yang dilakukan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq. Kemudian ditranskrip, kemudian menjadi kitab. Dan ini termasuk daripada karunia Allah terhadap seorang ahli ilmu. Diberikan murid-murid yang menyebarkan ilmunya. Dan ini semoga termasuk dari keikhlasan yang menyampaikan ilmu. Bahkan sampai diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa. Di zaman imam yang empat, banyak ulama-ulama selain imam yang empat. Selain Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, banyak. Sufyan, Laits ibn Sa'ad, kemudian Abu Yusuf, kemudian masih banyak yang lain dari ulama-ulama, akan tetapi Allah memberikan karunia kepada siapa yang dikehendakinya. Allah menyediakan untuk para pemberi ilmu agama tersebut murid-murid yang menyebarkan ilmunya. Maka termasuk di dalamnya kitab ini. Oleh karenanya bab yang ke-29 menyebutkan tentang keistimewaan kalimat yang 4. Bab yang ke-30 menyebutkan tentang keistimewaan juga kalimat yang 4. Mungkin pas waktu pengajian, beliau cuma menyebutkan pertemuan pertama ini. Pertemuan kedua ini. Kemudian juga kenapa disendirikan antara bab 29 dengan bab 30? Karena mungkin saking panjangnya. Nah, apabila terlalu panjang, bisa menjadi sesuatu yang tawilun mumil, kata orang Arab. Itu panjang dan membosankan. Panjang dan membosankan. Maka beliau menjadikan bab ini dua bab. Padahal intinya sama. Keutamaan kalimat yang 4. Dan ini menunjukkan keistimewaan kalimat yang 4. Biasakan lisan kita mengucapkan hal ini. Kalimat yang 4 ini. Kita baca sekarang keistimewaan-keistimewaan lanjutannya. فَمِنْ فَضَائِلِهِنَّ أَنَّ اللَّهَ اخْتَارَ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَاصْطَفَاهُنَّ لِعِبَادِهِ. Di antara keutamaannya, Allah subhanahu wa ta'ala memilih kalimat-kalimat tersebut dan menjadikannya spesial bagi hamba-hambanya. وَرَتَّبَ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ بِهِنَّ أُجُورًا عَظِيمَةً. Lalu disiapkan bagi yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakannya pahala yang sangat besar. Wa thawaban jazilan. Dan ganjaran yang sangat banyak. Fafil musnadi lil imami ahmada wa mustadrakil hakimi bi isnadin sahihin min hadithi abi hurairata radhiyallahu anhu wa abi sa'idin il khudri radhiyallahu anhuma. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله اصطفى من الكلام أربعا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فمن قال سبحان الله كتب له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة ومن قال الله أكبر فمثل ذلك ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة. Dalam al-Musnad karya Imam Ahmad. Al-Musnad adalah kitab hadis yang ditulis oleh Imam Ahmad dan di dalamnya terdapat hadis Rasul yang diurut berdasarkan nama para sahabat. Ini namanya kitab Al-Musnad. Dan Mustadrak Al-Hakim. Al-Mustadrak adalah juga kitab hadis yang ditulis oleh Imam Abu Abdullah Al-Hakim. Yang di dalamnya terdapat hadis-hadis yang menurut Imam Hakim belum disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makanya disebut dengan kitab Mustadrak yang artinya koreksian atas sahih Bukhari dan sahih Muslim. Masih banyak hadis-hadis yang lain yang sahih yang menurut Imam Hakim atas syarat Imam Bukhari dan Muslim yang belum disebutkan di dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim. Melalui sanad yang sahih dari hadis Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah telah memilih di antara kalimat-kalimat berupa 4 perkara. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata di dalam hadis, sesungguhnya Allah telah memilih. Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari kalimat-kalimat yang baik. Di sana ada kalimat-kalimat yang baik, tetapi Allah pilih dari yang baik ini yang paling terbaik. Ini menunjukkan di dalam agama Islam mengenal dengan sistem skala prioritas. Ya, mengenal tentang skala prioritas, yaitu mana yang didahulukan, mana yang diutamakan. Dan ini berlaku pada beberapa hal, seperti pada para nabi. Ada dari nabi yang 313 dipilih menjadi seorang rasul, dipilih menjadi rasul. Dari para rasul dipilih lagi menjadi ulul azmi dari para rasul. Jadi ada keistimewaan-keistimewaan. Begitu pula di dalam amalan zikir. Zikir semuanya baik, akan tetapi Allah memilih yang paling baik dari ucapan, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan seorang muslim hendaknya senantiasa mencari mana yang paling bagus di dalam kehidupannya beragama. Mana yang paling utama, mana yang paling tinggi kedudukannya, zikir mana yang paling bagus. Semestinya seorang muslim seperti itu. Dalam kehidupan dia sehari-hari, tentang ibadah, dia senantiasa mencari mana yang paling bagus. Dalam bersedekah, dalam sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, mana yang paling bagus. Itu yang lebih patut dia ambil. Karena Islam menganut skala prioritas. Islam ajarannya mengajarkan kepada kita agar memilih yang paling baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berkata subhanallah, dituliskan untuknya 20 kebaikan, dihilangkan darinya 20 keburukan. 20 kebaikan di sini adalah pahala bagi yang mengucapkan subhanallah. Dan ini merupakan keistimewaan yang besar. Padahal satu amalan, sebagaimana yang sudah kita kenal, satu amalan biasanya dilipatkan hanya 10 kali lipat. Akan tetapi ini subhanallah dilipatkan menjadi 20 kali lipat. Ini menunjukkan keistimewaan subhanallah. Dan barang siapa yang mengucapkan Allahu Akbar sama seperti itu. Maksud sama seperti itu, yaitu akan dituliskan 20 hasanah dan dihapuskan 20 sayyi'ah. Dan di sini perlu penekanan bahwa sebenarnya sering diingatkan kepada kita, tugas seorang muslim cuma dua di dunia ini. Mengumpulkan amal, pahala sebanyak-banyaknya, sebagai bekal kita bertemu dengan Allah, dan sebagai bekal kita untuk masuk surga Allah, dan sebagai bekal kita untuk membedakan antara kita dengan yang lain di dalam ketinggian-ketinggian surga di sisi Allah. Dan yang kedua, yaitu menghapuskan dosa. Bagaimana selama hidup ini kita banyak-banyak beramal yang pahalanya menghapuskan dosa. Karena manusia tidak lepas dari dosa. Itu dua tugas utama manusia. Makanya disebutkan oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini, bahwa siapa yang mengucapkan subhanallah, dituliskan pahala 20, dihapuskan dosa 20. Karena memang itu tugas manusia. Tugas manusia adalah mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya sebagai bekal dia bertemu dengan Allah, sebagai bekal dia masuk surganya Allah, sebagai bekal dia tingkatan-tingkatan, pembeda tingkatan-tingkatan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu menghapuskan dosa. Karena manusia tidak lepas dari dosa. Manusia tidak lepas dari dosa. Dan kalau kita lihat perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Qawaidul Arba', 4 kaedah benar di dalam beragama, beliau menyebutkan wa as'alullaha ta'ala an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adznaba istaghfara. Wa haula'i tsalatsa unwanu sa'adah. Dan aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan engkau termasuk orang yang jika diberikan nikmat langsung bersyukur, diberikan ujian bersabar, dan diberikan dosa beristighfar. Dan tiga perkara ini adalah tanda kebahagiaan. Para ulama menjelaskan kenapa disebutkan tiga. Karena manusia tidak lepas dari tiga ini. Imma dia bersyukur, menambah amal. Yang kedua, beristighfar dari dosa. Yang ketiga, bersabar atas musibah dan ujian, itu pun proses penambahan amal. Tugas manusia ada dua, yaitu menghapuskan dosa dan mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, keluar dari rumah selama ini sampai nanti sore, kemudian di rumah sampai nanti bangun pagi lagi, tidak lain kecuali dua tujuan. Bagaimana mengumpulkan pahala sebanyaknya dan menghapuskan dosa sebanyaknya. Dan ini ada dalam kita, di dalam keutamaan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yang menunjukkan keistimewaan zikir tersebut. Kemudian barang siapa mengucapkan la ilaha illallah sama seperti itu, juga sama mendapatkan pahala 20 dan dihapuskan dosa 20. Dan barang siapa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dari dirinya dituliskan baginya 30 kebaikan dan dihilangkan darinya 30 kesalahan. Kenapa disebutkan, kenapa beda alhamdulillahi rabbil alamin? Karena bersyukur mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Bersyukur adalah salah satu target operasi iblis mengganggu manusia agar tidak pandai bersyukur. Apabila seorang mengucapkan alhamdulillah, berarti dia bersyukur. Dan bersyukur amalan yang utama, dan dibedakan pahalanya menjadi 30 hasanah. Perhatikan kemudian penulis mengatakan, وقد زاد في ثواب الحمد عندما يقول العبد من قبل نفسه من عن الأربع لأن الحمد لا يقع غالبا إلا بعد سبب كأكل أو شرب أو حدوث نعمة فكأنه وقع في مقابلة ما أسدي إليه وقت الحمد فإذا أنشأ العبد الحمد من قبل نفسه دون أن يدفعه لذلك tajaddudu ni'matin zada thawabuh. Subhanallah. Ini Pak, ini penjelasan tentang kenapa alhamdulillahi rabbil alamin berbeda pahalanya dibandingkan dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah wallahu akbar wa la ilaha illallah, itu pahalanya 20 kebaikan, 20 dosa dihapuskan. 20 kebaikan dituliskan, 20 dosa dihapuskan. Sedangkan alhamdulillahi rabbil alamin, apabila dia ucapkan karena dari diri sendiri, ini kuncinya. Karena dari diri sendiri, maka dia akan mendapatkan pahala 30 hasanah dan dihapuskan 30 sayyi'ah. Apa rahasianya? Syekh menjelaskan. Ditambahkan pada ganjaran alhamdu ketika diucapkan hamba dari dirinya. Lihat kata-kata dari dirinya. Ya, ini penting kata-kata dari dirinya ini. Kenapa demikian? Melebihi kalimat-kalimat lainnya. Melebihi ucapan subhanallah. Melebihi ucapan Allahu Akbar, la ilaha illallah. Beliau menjelaskan, karena alhamdu umumnya tidak terjadi kecuali setelah ada sebab. Seperti setelah makan, setelah minum, atau setelah adanya nikmat, baru kita ucapkan alhamdu. Maka seakan-akan seorang mengucapkannya sebagai pengimbang atas apa yang dilimpahkan padanya. Kapan dia mengucapkan alhamdulillah? Kalau ada nikmat yang dia dapatkan. Alhamdulillah minum, alhamdulillah berpakaian, alhamdulillah mendapatkan gaji, alhamdulillah punya uang, alhamdulillah ada kesehatan. Dia mengucapkan itu karena sebagai penimbang atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Oleh karena itu, jika seseorang mengucapkan alhamdulillah atas dirinya, mengucapkan alhamdulillah atas dirinya, bukan karena nikmat yang dia dapatkan, tetapi karena memang ingin memuji Allah, maka bukan didorong oleh adanya nikmat. Ya, bukan didorong oleh adanya nikmat, niscaya pahalanya dilebihkan atas kalimat-kalimat lainnya. Paham sekarang? Ya. Jadi, kenapa alhamdulillahi rabbil alamin dilebihkan dibandingkan subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah? Karena ucapan alhamdu biasanya diucapkan oleh manusia karena dapat nikmat. Nah, sekarang dia tidak mengucapkan alhamdulillah hanya karena benar-benar murni ingin memuji Allah. Meskipun dia rasakan belum dapat nikmat yang dia inginkan. Paham ini para ikhwah? Makanya dilebihkan pahalanya 10 lebihan dibandingkan yang lainnya. Ya. Bisa dipahami ini? Baik. Dan begitu kaedah. Begitu kaedahnya bahwasanya seseorang apabila mendekat kepada Allah dalam keadaan lapang, ini lebih utama dibandingkan mendekat kepada Allah dalam keadaan sempit. Lihat dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Kenali Allah tatkala kamu dalam keadaan lapang, niscaya Allah akan mengenalimu dalam keadaan sempit. Biasanya orang ingat Allah, ingat doa kapan? Esok ditagih hutang. Esok ada keperluan. Ya? Besok mau lamaran kerja. Baru ingat Allah, baru doa. Urusan tidak lancar, baru ingat Allah. Ya? Nah, beda ketika dia mengenal Allah tatkala lapang. Nyaman hidupnya. Harta melimpah ruah, keluarga sakinah, mawaddah rahmah, kesehatan. Tetapi tetap dia mawas diri. Tetap dia taat kepada Allah. Mengenal Allah dalam keadaan lapang. Maka pahalanya beda dengan mengenal Allah tatkala dalam keadaan sempit. Apa bedanya? Ya'rifka fi syiddah. Allah akan mengenalimu tatkala kamu dalam keadaan sempit. Ya. Jadi, apa bedanya dengan orang yang, gini, kita kasih perbandingan deh. Orang yang mendekat kepada Allah tatkala dia lapang dengan orang yang mendekat kepada Allah tatkala dia sempit. Ini orang yang pertama mendekat kepada Allah tatkala dia lapang. Dia dalam, kalau dalam keadaan sempit, dia langsung ditolong Allah. Tapi kalau yang kedua ini, minta dulu baru ditolong Allah. Mana yang lebih utama? Hah? Yang lebih utama adalah tidak pernah sempit. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lebih utama tentunya yang pertama, karena ini sebelum minta sudah dikasih. Allah kenal dia. Yang ini ya, ketika dia sempit baru dia mendekat kepada Allah. Baru dia benar-benar doa, baru dia benar-benar nangis, sujud. Ya. Asalnya hatinya keras. Asalnya lisannya susah untuk berzikir. Seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ke-8. Ya. Habis waktunya. (Tuh) Jadi itu para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya kira-kira? Saya tekad kalau pagi itu cuma setengah jam. Nah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fiik. Dari penjelasan yang terakhir Ustaz. Apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, dia akan mendapatkan menghapuskan apa? Dosa keburukan 30 atau lebih banyak 10 daripada yang lainnya. Kebiasaan kan kalau kita baru mendapatkan nikmat baru mengucapkan alhamdulillah dan sebagainya. Pada saat kapan sih kita mendapatkan yang angka 30-nya itu Ustaz? Rata-rata manusia kan setelah nikmat alhamdulillah, setelah nikmat alhamdulillah. Mendapatkan angka apakah dia dengan mendapatkan nikmat dia mengucapkan alhamdulillah itu dia mendapatkan nilai 30? Pertanyaan anak sana. Masih selamat. Itu dari tadi yang kita jelaskan. Jadi tanpa sebab, tanpa nikmat dia alhamdulillah. Adapun kalau dapat nikmat maka tidak dapat 30. Sama seperti yang lain, 20. Ya. 20 kebaikan, 20 dihapuskan dosa. Adapun kalau bersyukur kepada Allah tanpa harus dapat nikmat sebelumnya, itu yang luar biasa. Artinya gini, Kak. Kalau orang mengucapkan alhamdulillah tatkala dapat gajian, itu wajar. Nah, gitu. Wajar. Meskipun itu amal ibadah. Tapi tatkala dia bersyukur, ya, memuji Allah meskipun dia rasa belum dapat nikmat, nah itu yang luar biasa. Apalagi memuji Allah, bersyukur kepada Allah dapat musibah. Ini lebih luar biasa lagi. Seperti ceritanya Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, tangan buntung, kaki buntung, mata rabun, telinga tuli. Anak yang mengurusnya mati dimakan binatang buas. Beliau setelah itu mengucapkan alhamdulillah alladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan ya'sihi fayu'adzibuhu binnar. Segala puji bagi Allah yang belum menjadikan dari keturunanku makhluk yang bermaksiat kepada Allah, yang nanti akan disiksa oleh Allah dengan neraka. Nah, ini musibah ditambal dengan pujian. Nah, ini kedudukan iman yang sangat tinggi. Dan tidak bisa melakukan itu kecuali orang yang bersyukur kepada Allah. Wa qalilun min ibadiy syakur. Dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Di situ nilainya. Jadi itu yang saya sebutkan dari tadi, skala prioritas. Orang sholat di masjid, ya, wajar. Tapi yang bangun malam, ini yang luar biasa. Bangun subuh, memang kewajiban. Yang bangun malam, ini yang luar biasa. Ya ayyuhal muddatsir, kum fa'anzir. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Itu yang berbeda. Di dalam salat malam, yang salat malam setelah isya salat malam. Tetapi yang salat malam di sepertiga malam terakhir berbeda dengan yang terus ada tafadhul. Ada perbandingan-perbandingan amal. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup kiranya kajian kita kali ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.